Boleh minta tepuk tangannya? Mantap, mantap. Teman-teman, kenalin nama aku Rizky Teguh dan aku dari Medan. Aku tuh pengangguran, teman-teman. Tapi tuh sebelum jadi pengangguran, aku pernah jual petasan 2 tahun. Iya, 2 tahun loh. Nih aku kasih tahu ya. Orang-orang jual petasan, kalau gak malam lebaran, ya malam tahun baru. Aku 2 tahun. 2 tahun non-stop. 11 Januari, 2 Desember, hari ibu jual petasan aku. Sampai aku hafal kalau di Medan ada orang main petasan, aku tahu beli di mana. Syuu, cedar. Bang Togar ini. Punya Bang Togar, yakin kali aku. Syuu, cedar. Waduh, Kak Butet. Kak Butet, jualnya samping warnet ini. Syuu, cedar, cedar. Bang Togar sama Kak Butet kolips. Featuring gokil, gokil. Dan teman-teman, walaupun aku pengangguran, aku punya pacar. Tapi gini ya, kita semua setuju, kita pasti semua setuju, pacaran tuh banyak biaya. Pacaran itu butuh biaya yang besar, teman-teman. Apalagi saat ulang tahun. Ini ya, kemarin aku ulang tahun, pacarku ngasih surprise. Dia datang ke rumahku, bawa kue, bawa kado nih. Hadiahnya jam, kadonya jam tangan, bawa kue gitu. Bahasanya selamat ulang tahun, Rizky Teguh, dia bawa kue datang, happy birthday to you gitu. Di situ tidak ada sedikit kesenangan dalam diriku. Aku gak senang sama sekali, teman-teman. Aku bingung, aku takut 2 bulan kemudian dia ulang tahun dan aku harus ngerayain juga. Aku gak punya duit. Iya, gak punya duit. Karena bingung, kuenya aku masukin kulkas, jamnya aku simpen. 2 bulan kemudian dia ulang tahun, aku bingung, kuenya aku keluarin lagi dari kulkas. Bawa tukang roti terus nyonya gitu, selamat ulang tahun, nyonya Rizky Teguh gitu aja. Tambahin dia aja, man. Tambahin dia gitu. Aku ke rumahnya, selamat ulang tahun sayang. Kuenya dimakan. Sayang kok kayaknya udah jamuran ya? Enggak, emang bahan dasarnya jamur itu. Emang bahan dari jamur kuenya sayang. Kue Mario Bros namanya. Aku kasih kado yang dia kasih kemarin. Sayang ini kado jam tangan. Lo kok sama? Iya biar couple. Iya. Terus jam kamu mana? Ada, di rumah ada. Hadiah dari kamu pas aku simpen lah gitu. Dan teman-teman, yang gak enak jadi seorang pengangguran, kita ini sering dibanding-bandingin. Sering kali dibanding-bandingin. Mama aku banding-bandingin aku sama apapun. Apapun, sama anak tetangga, sepupu, saudara kandung, sama apapun yang dilihatnya. Mama aku semalam ngomong, Teguh, kau lihat itu, si Siska. Udah kaya kali dia sekarang. Ya kan yang kaya suaminya, nikah kau sama suaminya. Jangan banyak alasanmu. Mamaku nih nonton TV, nonton acara polisi di TV sebelah, ada anjing pelacak tuh. Anjing pelacak ngomong sama aku, Teguh. Kau lihat tuh, anjing aja kerja loh. Anjing kerja nyari-nyari bom. Gak bisa kau nyari bom sampai pakai anjing orang itu. Ya Allah, dibanding-bandingin sama anjing loh aku, teman-teman. Dan gini, sampai pada akhirnya aku menemukan stand up komedi. Sampai akhirnya sekarang aku menemukan stand up komedi. Dan menurut aku, stand up komedi adalah profesi. Banyak pelakunya, banyak yang berhasil dari sini. Dan menurut aku stand up komedi itu profesiku sekarang, profesiku. Tapi mamaku gak ngerti stand up komedi. Sama sekali gak ngerti stand up komedi. Karena aku tinggal di Medan, di daerah yang agak-agak keterbelakangan gitu. Iya, mamaku gak ngerti stand up komedi. Dia tahu stand up komedi itu kerjaku. Ya udah kerja kayak PNS, kayak teller bank gitu loh. Kayak, iya kayak guru honorer gitu. Di pikiran mamaku stand up komedi itu gitu. Yang masuk pergi jam 8, pulang jam 5 gitu. Jadi setiap kali mamaku nanya, kok kerja apa? Stand up, mak. Betul, besoknya 7:30 dibangunin. Tunggu, udah 7:30, gak stand up kau. Telat kau nanti, telat. Ya Allah. Aku dapat job hari Minggu. Mak, mau stand up, mak. Kau bilang ya sama bos kau, Minggu itu waktu keluarga, bukan kerja terus. Astagfirullah. Nih, mamaku nih, nonton stand up di TV. Nonton Bang Panji stand up di TV. Oh ini stand up itu panggilnya. Teguh sini kau. Apa? Ini kawan kantormu. Ya Allah. Apa jabatannya? Dia OB, mak, OB. Masih bawahan aku. Saya Rizky Teguh, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky Teguh. Sini Rizky Teguh. Sungguh ngocol ya, ngocol sekali Rizky Teguh. Kok keringetan sih emang diapain di situ? Nervous gitu. Oh nervous. Gugup. Oh gugup, oke. Okay. Gugup. Katanya Mbak Bianca ada tebak-tebakan. Oh ya Allah. Kata nih. Tebak-tebakan buat siapa? Buat Teguh? Buat Teguh oh, dong, buat semuanya. Biar gak nervous. Oke, okay. Nih gue buat kamu. Bebek apa yang gak pernah sakit? Bebek yang tidak pernah sakit, bebek yang memakai imunitas body. Bukan, salah. Apa nih bebek yang tidak pernah sakit? Gak tau. Ngapa? Kok ketawanya gitu sih? Bebek yang punya apa? Memakai imunitas body. Ketahanan gitu. Salah, bebek yang tidak pernah ya. Sakit, apa? Aku bebek-bebek aja. Males ini. Kok gak lucu? Lucu, pada ketawa. Lucu. Tadi lo gak lucu, gue ketawa. Iya, emang gue juga lucu. Aku lu ketawa ini. Gede. Oke. Oke, silakan komentar dari Bang Panji. Siapa nama lo, Ristek? Ya, coba dilap dulu deh, keringet di jidat tuh ganggu banget, buset dah. Bahasa bener. Cie. Terima kasih, Papa. Nih ya, Ristek. Lumayan buat di rumah. Keringatku lo itu. Ristek, ya Bang. Misalnya kualitas lo di sini nih, misalnya. Grogi menekan performance lo sehingga di bawah menurut gue. Wah, sayang banget. Padahal beatnya bagus, tapi grogi udah kelihatan dari detik pertama gue mesti nengok ke calontong mas. Ayo dong tepuk tangan dulu, mantap. Terus langsung mikir, mungkin itu kayak mantap. Langsung tegang gitu, gak diaktingin dikit lah kalau grogi itu jangan dikasih lihat lah. Terlalu kelihatan, terlalu nunjuk di mukanya bahwa lu grogi. Dan sangat disayangkan groginya mengganggu performance-nya. Padahal beat-beat lu tadi banyak banget yang bagus. Beat kue dan jam itu bagus banget menurut gue, itu kan beat storytelling ya sebenarnya ya. Jadi lu dapat kado. Kue dan jam disimpan dibalikin lagi. Biasanya kan berhentinya di situ, masih lu tambahin. Ini jamuran ya, enggak emang bahan dasarnya jamur gitu. Yang jam juga dibalikin. Lu ini kok kayak aku enggak biar couple. Itu menurut gue bagus tuh. Yang paling keren ya, gue belum pernah ketemu orang yang ngomongin ibunya enggak ngerti stand up, dia pikir stand up kantoran. Lucu banget itu. Udah jam 9:08 nih, kata mau stand up. Itu bagus banget, tapi sayang sekali. Materinya bagus, delivery-nya yang jadi. Kan kita tahu sebagai komedian tuh kaki kanan kita materi, kaki kita delivery. Materi kuat, delivery jelek, ya tertatah-tatah jalannya. Tertatih-tatih maksud gue. Tertatah-tatah, salah ngomong. Kayak tadi tuh, kampung saya keterbelakangan. Kampung saya terbelakang gitu loh, bukan keterbelakangan. Udah gitu closingnya lemah ya, gue rasa lo juga ngerasa. Mungkin lo kaget sama timingnya. Poinnya gini, lu bisa jadi komika yang bagus malam ini. Sayang lu membiarkan grogi mengalahkan diri lu. Itu aja, thank you. Terima kasih Panji. Silakan calon tong. Teguh. Iya, Cak. Aku panggilnya siapa? Enaknya kamu dipanggil siapa? Biasa panggil Ristek sih. Ristek aja ya? Iya. Baik. Jadi gini, Teguh ya. Katanya tadi Ristek dong. Gini gue tanya sama lu buat apa nanya dia pengennya dipanggil apa? Dia bilang Ristek, jawabannya Teguh juga sama lu. Biar yang lain tahu kalau manggil dia Ristek, kalau saya tetap Teguh aja. Wah gimana? Ini Ristek. Aduh, dari Ristek. Sakit jiwa temen gue nih. Untung jauh nih season ini nih. Temen. Ngakuin. Lalu siapa dong kalau gue bukan temen lu? Ya adalah gak apa-apa temen lah. Ristek. Sebenarnya yang lucu itu ibumu loh. Serius. Yang bangunin kamu katanya suruh stand up ya kan. Lihat anjing pelacak. Masa kamu gak kerja anjing aja cari bom. Berarti yang lucu sebenarnya siapa? Ibumu. Berterima kasihlah pada ibumu. Kan. Bapak gak perlu ikut, ini baru ibu yang... Enggak, ini kan kelompoknya bapak ini. Waduh. Kan kelompok... Jadi saya dituduh jadi istrinya itu ibu, kan? Suaminya. Bukan, bapak kan ini tim bapak, saya biar komentar. Enggak, ini saya lurusin. Ya, silakan. Enggak, itu terlalu menganggap rendah sih. Jadi gini, ibu itu idenya. Itu gak mungkin lucu kalau gak ada masuk lewat pikirannya dia dulu. Tuh bener masuk akal. Kemudian jadi beat itu yang membuat lucu. Betul. Ibunya mah enggak, dia ngerti kagak soal stand up. Iya bener, diolah jadi beat. Ristek, kasih tahu ibumu itu sebenarnya gak lucu. Langsung balik ya. Gampang banget dipengaruhi anaknya. Kayaknya masalah atau problem utama dari beberapa penampil di Suci 8 ini adalah menguasai diri. Jadi grogi, gak tahu karena apa. Padahal menurut saya ketika Anda sudah berdiri di situ, yakinlah bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi penampil di situ, dan itu bukan sembarangan. Itu harusnya bekal untuk Anda, membuat jadi Anda pede. Jangan pernah takut, karena Anda semua dipilih karena memang yang terbaik di antara ribuan. Dan itu harus Anda tunjukkan di panggung ini. Good luck. Terima kasih Calon Tong. Berikutnya silakan Pak De Indro untuk berkomentar. Oke, kamu itu berusaha, kelihatan sekali berusaha mengendalikan emosimu. Sayangnya kemudian jadi bentak-bentak. Andai saja kamu gak ngotot, kamu tenang. Itu semua beat bagus banget menurut aku. Aku sampai nulis ini, cara berpikirnya padahal bagus banget. Yang paling penting sebagai stand up comedian adalah cara berpikirnya. Gitu kan? Itu udah kamu punya modalnya. Pertama yang harus kamu kuasai adalah dirimu sendiri. Sama satu lagi, kepekaanmu terhadap ending tadi. Endingnya juga kurang banget. Kalau dihitung dengan beat-beatmu soal anjing pelacak tadi apa segala macam. Ini kurang kuat. Dan ingat ini kompetisi. Jadi manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi masih tetap keren. Iya, yeah. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan stand up comedy season 8 di Kompas TV setiap hari Sabtu jam 7 malam. Pengen tahu, aku orang Medan, Rizky Teguh. Dan jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya channel YouTube Stand Up Kompas TV. Let's make love. Let's make love. Let's make love. Let's make love.